Setiap kali pesta 5 tahunan yang kita sebut sebagai pesta demokrasi, di mana kita menyatakan hak kita untuk memilih siapa yang pantas untuk menjadi anggota legislatif atau siapa yang pantas untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik tercinta. Tiap kali pula ada sebuah pertanyaan, mengapa saya harus memilih? Saya penuh dengan kebingungan, semuanya tampak sama saja. Itu ungkapan dan keluh kesah yang tidak terhindari. Mengapa saya harus memilih? Karena memang Anda harus memilih. Karena untuk tidak memilih pun Anda sudah membuat pilihan. Tetapi Anda harus memilih supaya suara Anda berarti. Anda harus memilih menentukan arah dan sikap. Mungkin Anda harus memilih yang terbaik di antara yang tidak baik. Sebuah pilihan yang tidak menyenangkan, bukan? Anda tidak sedang memilih hitam dan putih, tapi hitam, agak hitam, hitam pekat. Ah, betapa sulitnya. Tetapi Anda harus memilih, karena itu jangan lagi pernah bertanya mengapa saya harus memilih. Tapi jangan buang waktu, melainkan pakailah untuk belajar mana yang harus dipilih. Sehingga dengan demikian Anda terlatih dari waktu ke waktu, dari 5 tahun ke 5 tahun terus berjalan. Dan jangan lupa dalam bentang 5 tahun Anda pun harus membuat pilihan-pilihan terhadap kepala daerah di Republik yang tercinta. Pilihan-pilihan untuk mentaati tiap ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau memprotesnya. Ya, Anda harus memilih karena tidak bisa menghindarinya. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus kita wujudkan. Memilih, menyatakan sikap. Memilih, membuat Anda berarti. Memilih, membuat Anda menjadi anak bangsa yang berani menentukan. Pilihan-pilihan. Kadangkala pilihan tak selalu benar, tapi juga tak selalu salah. Namun apapun yang terjadi, ada satu yang pasti. Dengan memilih Anda belajar untuk terus terlatih membuat pilihan yang benar. Dengan tidak memilih, Anda akan tenggelam dan tidak akan pernah mampu membuat pilihan. Bahkan pada situasi yang amat sangat dibutuhkan. Semoga Anda tidak di sana. Tapi Anda harus memilih. Tak lagi bertanya, mengapa saya memilih? Tapi Anda sadar apa yang harus Anda lakukan. Memilih. Dan kalaupun tak memilih, biarkan itu sebuah pilihan. Tetapi jangan lupa apa yang akan dihasilkan. Semoga Anda bijak untuk menentukan memilih dalam kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirait.